Mitra bisnis, nilai rata-rata ujian nasional tingkat SMA tahun ini turun dibanding tahun lalu dari 6,35 menjadi 6,12. Menteri Pendidikan M. Nuh tidak mempersoalkan turunnya hasil ini dan bahkan mengatakan nilai tahun ini lebih baik dari tahun lalu lantaran komposisi naskah soal kategori sulit yang lebih banyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penggiat pendidikan Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya sebetulnya sejak awal bukan orang yang menolak ujian nasional, tapi juga pada saat yang sama merasa bahwa model soal-soal yang dipakai sekarang untuk ujian nasional ini, menurut saya perlu dirombak ya. Jadi yang sekarang ini kan banyak mengetes hafalan siswa. Bukan tidak ada upaya untuk memperbaiki. Misalnya tahun ini mulai dimasukkan soal-soal standar PISA ya di dalam ujian nasional kita. Saya merasa seharusnya ujian nasional itu lebih banyak mengetes aptitude siswa, ya, jadi kemampuan dasar siswa, sebagaimana yang dipakai di SAT, ACT, atau model-model lain seperti Cambridge, ya, jadi bukan mengetes hafalan siswa, gitu. Nah, karena itu saya merasa bahwa nilai ini menjadi tidak terlalu relevan sebetulnya. Ya, bisa jadi nilainya turun karena tingkat kesulitan naik. Tapi apakah naik turunnya tingkat kesulitan itu sudah mewakili kemampuan yang harusnya dites oleh siswa atau belum? Ya, jadi bagi saya yang lebih penting sebetulnya bukan naik turunnya nilai, tapi pengkajian sangat serius terhadap model soal-soal UN selama ini untuk bisa mencari model yang betul-betul sesuai dengan kemampuan yang memang diharapkan merupakan kompetensi siswa. Di negara-negara maju yang saya tahu, ya, itu model soal tes terstandarisasi itu bukan terutama model seperti itu, gitu ya. Jadi, saya kira kalau dari saya, pandangan saya begitu. Kalau turunnya sih, mungkin tidak ada hubungannya dengan turun naiknya kualitas, tapi lebih karena barangkali ada model-model soal baru dari PISA yang diperkenalkan, yang di kelas sebelumnya tidak terlalu dilatih oleh guru, sehingga akibatnya ada soal-soal yang siswa mungkin mengalami kesulitan untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya gitu. Tapi bukankah jika tingkat kesulitan soal ditambah, akan meningkatkan kualitas pendidikan juga, Pak? Ya betul, kalau arahnya betul ya. Seperti kita lari sprint ya, lari sprint ya, atau gini, kita misalnya lari maraton misalnya ya. Lari maraton kan memang waktu penyelesaian jarak itu dalam lari maraton makin cepat kan makin baik. Tapi kalau kita makin cepat cuma arah larinya keliru untuk apa gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan kesulitan, tapi juga sasaran kompetensi siswa yang mau diuji juga betul. Nah, kalau kita misalnya katakanlah kita mau menguji ahli sipil ya, terus kita tes dengan soal-soal yang harusnya kita pakai, ini permisalan ya, permisalan. Kita pakai soal-soal yang harusnya kita pakai untuk menguji ahli mesin. Untuk apa meningkatkan tingkat kesulitan soal-soal itu kalau soalnya sendiri modelnya sudah keliru. Jadi menurut saya tingkat kesulitan penting untuk dinaikkan secara bertahap, tapi yang lebih penting sebelum itu adalah meluruskan model soal yang dipakai untuk menguji itu. Jadi memang betul, meningkatkan kesulitan, tapi jangan sampai model soal-soalnya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Selain nilai rata-rata UN SMA yang tahun ini turun, tingkat kelulusannya juga turun nih Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Apa yang bisa dievaluasi? Iya, ya itulah. Jadi tingkat kelulusan itu dari yang saya ketahui, itu karena ada model-model soal yang baru yang siswa itu belum cukup melatihnya. Ya, termasuk soal-soal yang diambil dari standar PISA itu ya, standar penilaian internasional gitu ya. Nah, jadi saya kira itu saya juga tidak melihat itu sebagai sesuatu yang terlalu serius gitu ya, penurunan angka siswa itu. Kalau di tahun yang akan datang model-model soal baru itu sudah diperkenalkan lebih dini, mungkin itu tidak akan sampai berpengaruh pada penurunan rata-rata nilai siswa ya. Tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan, menurut saya model soal-soal yang menekankan pada hafalan bukan pada attitude itu saya kira salah sasaran. Saya percaya Dikbud sudah memahami ini dan mudah-mudahan segera mengambil langkah-langkah untuk meluruskan model-model soal UN yang selama ini lebih berorientasi pada hafalan itu dan drilling gitu ya. Demikian penggiat pendidikan Haidar Bagir. Saya Mandariska.